ya, silakan dirujuk gitu. Kemudian berjawab yang amat besar. Sekarang bab yang ke-17. Ini kalau hari ini khatam, berarti pekan depan ganti kitab ini. Siap kok tadi sama Pak Dodi? Siap. Panitia harus siap insyaallah. Siap atau siap. Anak muda kan begitu. Saya dengan santri-santri itu, oh puh, siap. Ternyata itu bahasanya anak muda siap ya. Yang ke-17. Sabi Asyar, yang ke-17. Al-iman, iman itu akan ja'ala ahlahu, menjadikan orang yang memilikinya, yang menjadi ahlinya, yang tafi'u, bisa mengambil manfaat, bil mawa'idhi, manfaat dari nasihat-nasihat, wa tadhkiri, dan peringatan, wal ayati, dan ayat-ayat Al-Quran. Yang jelas, orang itu kalau punya iman, dia akan bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan. Biasanya nasihat itu tidak akan diambil apabila orangnya yang diberi nasihat tidak beriman. Kalau beriman, dia akan mengambil nasihat itu. Kemudian tadzkir, peringatan, diingatkan orang, diambil. Misalnya kita sholat ya, tiba-tiba kita sholatnya takbirnya begini. Misalnya, Allahu Akbar, putar-putar baru begini. Nah, kita diingatkan, mas, itu gak ada dalilnya. Kita akan bisa menerima, kalau kita punya iman. Ya. Wal ayati, dan juga akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, halaman 22 ya, halaman 22. Qallahu jalla sya'nuhu, Allah jalla yang maha agung sya'nuhu, kedudukannya. Allah berfirman, kata Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir, dan berilah peringatan. Siapa yang disuruh sini? Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, berilah peringatan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang itu kalau tidak beriman, peringatan itu gak membawa manfaat. Ya. Diingatkan malah marah dengan kita yang mengingatkan ya. Tapi kalau punya iman, jazakumullah khairan, terima kasih banyak saya diingatkan, syukran, saya senang seperti ini. Inilah sahabat sejati. Sahabat sejati itu bukan sahabat yang membenarkan kesalahan kita, tapi yang mau meluruskan kesalahan kita. Itu sahabat sejati sebenarnya. Iya enggak? Termasuk istri kalau memang cinta kepada kita dengan cinta yang betul-betul sejati, cinta yang tulus karena Allah. Kalau kita salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkan kesalahan kita. Ya enggak, para ibu ini, ingatkan bapak-bapak, kalau saya marah. Nanti kalau bapak marah, bilang saya, enggak apa-apa. Nanti saya ingatkan. Ingatkan. Harus diingatkan namanya. Saya pun kalau salah diingatkan, enggak apa-apa. Manusia saling nasihat-menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Dhariyat, surat 51 ayat yang ke-55. Ini sebelum ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ma uridu minhum birizqi wa ma uridu ayyutimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Katsir. Berkata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu ulama tafsir juga, tapi beliau ini bukan hanya pakar tafsir. Beliau ini disebut mufassir, ahli tafsir. Muhaddits, ahli hadis. Ya. Beliau juga mu'arikh, ahli sejarah. Pokoknya Ibnu Katsir ini serba bisa, ulama serba bisa, masya Allah. Dan beliau adalah muridnya dari al-imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama juga serba bisa, tapi madzhabnya Hanbali. Walaupun beliau bukan Hanbali yang fanatik, beliau tetap mengagungkan atau memuliakan Quran dan Sunnah. Yang dipegang adalah Quran dan Sunnah. Tapi dalam menetapkan hukum, beliau mengikuti pandangannya ulama-ulama yang sejalan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Katsir ini ulama Syafi'i, Syafi'iyah. Ini saya katakan bahwa ulama dulu itu enggak ada fanatik mazhab. Semua itu Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Adapun kenapa beliau Syafi'i? Beliau mengambil istimbat dari Imam Syafi'i atau lebih cocok dengan metode pengambilan dalilnya Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Enggak ada masalah ini. Kalau dari kalangan Syafi'iyah itu memakai kias, Pak. Jadi setelah Quran, kemudian hadis atau sunnah, kemudian ijma, baru mereka pakai apa? Kias. Kalau Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad kalau ada Quran, Al-Quran. Kalau tidak ada, hadis atau sunnah. Kalau tidak ada, ijma. Kalau tidak ada, hadis dhaif dipakai. Kenapa? Karena hadis dhaif masih ada kemungkinan itu dari Nabi. Tapi kalau kias jelas dari kita. Tapi kias itu bukan sembarangan kalau Imam Syafi'i. Kias yang merupakan hasil produk dari ijtihad orang ulama. Nah, bukan kias orang awam. Orang awam enggak bisa mengkiaskan. Orang awam enggak bisa mengkiaskan ya. Orang awam tidak boleh. Enggak boleh mengeluarkan kias, harus ulama. Tapi Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad ini muridnya siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Ini menunjukkan Syafi'i tidak pernah mendidik murid-muridnya untuk fana. Tidak benar, misalnya saya melihat Pak Bayu ini sholat, tahiyat beliau begini-gini, saya tegur. Apa yuk, saya tuh begini loh, sama gurunya, saya loh ya. Manut, gak manut sama gak anggap lagi murid. Gak boleh. Kenapa? Karena ulama yang mengatakan begini-begini ini juga bisa diterima pendapatnya. Hadisnya sahih, hanya saja sanad cuma satu. Kalau yang begini saja tanpa digerak-gerakan, sanadnya ada 9 atau 8. Artinya lebih sahih. Tapi guru tidak boleh memaksa muridnya. Terbukti siapa? Imam Syafi'i tidak pernah menjadikan Imam Ahmad bermadzhab Syafi'i, betul enggak? Punya madzhab sendiri. Inilah gemblengan atau apa hasil dari pendidikan atau apa namanya pengajaran para ulama kita. Mengajarkan mereka supaya mengikuti apa? Dalil. Yang di depan mata mereka itu yang dihormati dalilnya. Guru jika salah tidak diikuti, jika benar didukung. Begitu mereka para ulama. Ulama seperti itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i juga tidak mengikuti Imam Malik dalam berpendapat. Banyak pendapatnya yang berbeda dengan gurunya Imam Malik. Ini terbukti juga Imam Malik tidak mendidik untuk fanatik kepada orang. Kita ini fanatiknya kepada apa ya para jamaah? Kepada Islam. Yang kita pegang teguh adalah Islam kita, bukan manusianya. Manusia bisa salah, bisa benar. Maka kemudian beliau mengatakan di sini, Ibnu Katsir ini lahirnya tahun 701 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Jadi ketika wafat usianya berapa? 73 tahunnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wa dzikir dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, fa inna dzikra karena sungguhnya dzikir atau peringatan itu, dzikra, peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang beriman." Ai artinya innama tantafi'u biha al-qulubul mu'minatu. Innama sesungguhnya kata Ibnu Katsir tantafi'u yang bisa mengambil manfaat biha mengambil manfaat dari peringatan itu hanya al-qulubu hati-hati al-mu'minah yang ada imannya. Hati itu kalau ada imannya bisa mengambil manfaat. Tapi hati itu kalau tidak ada iman tidak bisa mengambil apa? Manfaat. Begitu para jemaah. Indah sekali apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qala Syekhu Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah taala. Beliau mengatakan, kata beliau, samaratul iman, buah-buah dari iman adalah al-intifa'u bil mawaqit. Iman itu akan bisa mengambil manfaat dari al-mawa'idhi, nasihat-nasihat, wacangan-wacangan, wa tadzkiri dan peringatan, wal ayati dan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita ingin berjalan, kita ingin bisa mengambil manfaat dari nasihat, peringatan dan ayat Al-Qur'an, maka perbaiki iman dulu. Kalau iman kita sudah baik, insyaallah semua bisa masuk. Walaupun mungkin kita belum mampu mengamalkannya, betul enggak? Ada di antara kita memaaf. Dia punya rumah, punya kebun, ya. Duitnya ada di tabungan tapi belum umroh. Tapi dia meyakini kalau umroh itu wajib. Dia sudah pernah dengar umroh itu sekali seumur hidup wajib. Haji juga wajib, tapi haji itu fardu. Haji itu rukun Islam. Di atasnya apa? Umroh. Kalau umroh hanya wajib, tidak termasuk apa? Rukun. Baru umroh yang kedua, haji yang kedua, hukumnya sunnah muakkadah. Dia sudah yakin itu. Tapi mau jual tanahnya kok iman gitu ya. Dia sudah yakin, sudah yakin. Ini enggak kritik lah ini. Cuma sedikit. Sedikit aja. Enggak banyak saya kritik. Kalau dikritik wakil enggak betul haji. Sedikit aja, saya kritik sedikit. Kok belum mau berangkat ini apa yang ditunggu gitu. Apa yang ditunggu? Saudara kita yang ikut ngaji di apa? Amantas apa itu Bapak itu? Kemarin berangkat umroh. Hari Ahad kemarin cerita berangkat umroh. Siapa Bapak yang biasa mau becaknya itu bilang? Oh, ya, masyaallah. Berangkat umroh. Masyaallah. Diberangkatkan Allah. Masyaallah. Diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Tidak nyangka siapa itu nggak tahu namanya. Pacita apa nih soal? Apa orangnya nggak apa namanya? Wojo, Wojo. Tadi sama kan? Baik. Itu kakinya mulai kena pusing manis satu sembuh. Masya Allah. Jadi ininya bukan. Sekarang sembuh sudah. Masya Allah. Berangkat umroh kemarin pamit saya. Saya lupa nyampaikan salam ya. Jadi kemarin beliau salam dan apa namanya pamit kepada teman-teman mau berangkat umroh. Masya Allah. Rajin pengajian Masya Allah. Masya Allah. Rajin pengajian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah, "Wa dzakkir," dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, "fa inna dzikra," maka sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan memberi manfaat bagi orang-orang beriman. Surat Al-Ghariyat surat nomor 51 ayat 55. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin." Sesungguhnya di dalam itu semuanya terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi tanda kekuasaan Allah, ayatnya Allah itu ada dua. Ya, tanda kekuasaan Allah. Ada namanya ayat kauniyah, ayat yang berada di alam ini semuanya. Kalau kita mau tadaburi ya, mau kita renungkan, ini menambah iman dan menjadikan kita semakin yakin dengan Allah. Ya, ini ayat kauniyah namanya. Ya, yang dalam tubuh kita ini sudah ada ayat kauniyahnya. Jantung ya, nggak usah pakai kabel-kabel. Ya. Coba kalau orang bikin robot yang banyak kabelnya ya kan. Ruwet gitu. Coba lihat. Kalau kita masya Allah, ini ayat-ayat kauniyah yang ada di tubuh kita. Gak usah jauh-jauh pada zaman. Ya, bagaimana apa namanya urat-urat yang ada di kepala ini kecil-kecil sekali. Otak kita ini masya Allah. Katanya ada jutaan apa? Sel dalam otak kita. Saraf juga. Sel dan saraf. Banyak-banyak jutaan. Kita gak bisa bayangkan ini masya Allah. Kok gak keliru ya Allah ya. Demikian. Ini kalau kompres dulu ya. Iya, saya kemarin betulkan motor. Selesai motor. Dia dari Pak Bandrio, saya kasih motor Pak Bandrio. Saya betulkan itu loh Pak. Jadi remnya itu nyala sendiri. Sampai di sana bener, bawa pulang lagi konser. Itulah manusia. Ya. Sudah bener, sampai di situ bener, bawa ke sana. Pagi-pagi pernah, mau di starter nggak bisa. Ternyata digigit tikus. Habis kabelnya segini begitu terus. Allah wabarakatuh. Selanjutnya kembali lagi tidak bukan. Iya. Kantren tuh. Masyaallah. Itulah manusia Pak Rizwan. Manusia. Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat kauniyah banyak. Dan ayat itu yang kedua ayat-ayat Qur'ani. Ya, ayat Qur'ani. Dua-duanya kalau maka mau kita pelajari, kita renungkan, menjadikan beriman. Maurice Bukhail ya, orang Prancis, profesor Prancis, masuk Islam gara-gara ayat-ayat Qur'aniyah dijubung dengan ayat-ayat apa? Kauniyah. Qur'aniyahnya berbicara bahwa Fir'aun tenggelam ketika mengejar Musa. Ayat kauniyahnya dia menemukan ada apa menempel garam-garam yang sudah kering. Subhanallah, beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang musibah kita ini enggak mau merenungkan. Akhirnya orang Islam membenci Qur'an. Orang Islam membenci sunnah, Islam enggak senang ngaji. Ini kan musibah berarti. Karena kita tidak mau mempelajarinya. Orang kafir aja masuk Islam ya. Karena mengetahui dua ayat ini. Maka beliau mengatakan, surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat 77, wa hadza li'anna ta'ini li'anna al-iman, sungguhnya iman itu yahmilu, akan membawa sahibahu, orang yang memilikinya, pemiliknya, al-tizamil haqqi, untuk menetapi, untuk tidak meninggalkan al-haq, kebenaran. Waktibarihi, dan untuk mengikutinya. Ilman, baik secara ilmu keilmuan, wa amalan maupun amalan. Jadi, iman itu akan membawa kita berjalan untuk menetapi kebenaran, tidak mau meninggalkan kebenaran. Dan untuk mengikutinya, baik secara keilmuan maupun amalannya. Sebagian orang sudah mau mengikuti kebenaran secara keilmuan, gak bantah. Tapi amalnya masih berat tadi loh. Mengeluarkan duit masih berat. Wah, umroh pirang juta ya. Gitu. Kan masih berat. Secara apa? Amal. Tapi ilmunya sudah yakin dia. Yakin ini wajib. Dosa kalau seandainya mati belum melaksanakan itu misalnya. Iya. Gitu pada zaman. Tuh ya.